نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُدَّسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu masih pada pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Dibawakan oleh Imam An-Nawawi pada hadis yang ketiga. Yaitu hadis Abil Walid Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari sahabat Ubadah ibn Shamit radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya kami berbaiat barakallahu fikum kepada Rasulullah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat kami. Di antara baiat yang disampaikan yang pertama, al-sam'i wa ta'ah. Yang pertama yaitu untuk mendengar dan taat dalam ketaatan kepada pemimpin. Mendengar dan taat kepada setiap pemimpin-pemimpin kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf, fil usr wal yusr, baik dalam kondisi sulit atau mudah, dalam kondisi mansab wal makruh, dalam kondisi suka atau tidak suka, susah ataupun mudah. Ini yang pertama. Sekarang kita masuk yang kedua. Di antara baiat yang dibimbing oleh beliau kepada para sahabat ialah mendengar dan taat, wa ala asaratin alaina, ay asaratan wa asaratin alaina ay asarah, yakni istisaran alaiha alaina. Maksudnya istiksar adalah Lau kana ulatul amr yasta'sirun ala ra'iyya bil mal al khairi. Maksudnya adalah kalau penguasa itu, para pemimpin yang memegang urusan kaum muslimin, yasta'sirun, lebih mengutamakan urusannya sendiri ala ra'iyyah daripada urusan rakyatnya. Bil mal akhirihi, baik dalam bentuk lebih mengutamakan urusan harta, lebih mengutamakan urusan hartanya sendiri ataupun selainnya, kedudukan, jabatan, lebih mengutamakan keluarganya sendiri misalnya, walaupun pemimpin-pemimpin kalian seperti ini, mendengar dan taat. Mimma yurafihun bihi anfusuhum, dari perkara yang yurafihun, dari perkara-perkara yang mereka itu bersenang-senang untuk diri mereka sendiri, untuk kemewahan, kemewahan untuk diri mereka sendiri. Wa yuharrimun man wallahumullah alaihim, dan mereka menghalangi orang-orang yang Allah berikan kepemimpinan, kekuasaan atasnya, lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain dalam hal kepemimpinan. Maka dalam hadis ini, pada poin yang kedua adalah yajibu alaina as-sam'u wa ta'ah, wajib bagi kita kaum muslimin mendengar dan taat. Wala naqulu antum akaltumul amwala wa afsadtumuha wa badartumuha wala nuti'ukum. Jangan sampai kita mengatakan kepada mereka, para penguasa yang punya sifat asarah, antum akaltumul amwal, kalian ini orang-orang yang telah memakan harta rakyat misalnya, wa afsabtumuha, kalian yang merusak kehidupan rakyat misalnya, barakallahu fikum, wa badartumuha, dan kalian yang telah menuai harta-harta kaum muslimin, wala nuti'ukum, lalu kalian mengatakan kami tidak mentaati kalian. Tidak boleh punya prinsip seperti ini. Bal naqulu, bahkan yang kita katakan, sam'an wa ta'atan lillahi rabbil alamin, bahkan yang kita katakan ialah mendengar dan taat kepada Allah rabbul alamin. Karena pemimpin orang-orang yang di dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk mentaati mereka. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amr. Kita mentaati mereka karena mentaati Allah Rabbul Alamin. Walau kana lakum istiksaru alaina, sekalipun kalian, wahai para pemimpin, istiksaru alaina, lebih mengutamakan urusan pribadi kalian daripada urusan kami para rakyat. Barakallahu fikum. Inilah ajaran sunnah yang datang dalam bimbingan bingkai ahlus sunnah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Tidak seperti prinsipnya khawarij, prinsipnya mu'tazilah. Walau kunna nahnu la naskunu illa al-aqwah, walaupun seandainya kita tidak menempati rumah illa al-aqwah, Aqwah jamak dari quh, pakai kha. Walaupun kita hanya menempati gubuk, rumah yang kecil. Kita hanya punya gubuk, rumah yang kecil, ukurannya 2x2 misalnya. Sementara penguasa tinggal di istana misalnya. Tak mendengar dan taat. Barakallahu fik. Wala naftari syu' ilal khalq. Ilal khalqu minal farash. Dan seandainya kita rumahnya gubuk dan tidaklah tikar yang kita pakai kecuali khalq. Khalq itu tikar yang sudah usang. Ya. Lantainya mungkin tidak ada semennya, cuman pakai tanah misalnya, tikarnya pun sudah usang. Barakallahu fik, atau mungkin pakai gardus misalnya. Kondisi rumah kita seperti itu, sementara penguasa di istana, tidak boleh. Kemudian kita menjatuhkan, apalagi keluar dengan senjata melawan mereka. Istiksar yang mereka lakukan seperti ini, sami'na wa ata'na, dalam hal yang ma'ruf. Barakallahu fiik. Lalu kata mu'alif, wa antum taskununa al-qusura, sementara kalian wahai pemimpin tinggal di gedung-gedung atau di istana-istana, wa tamatta'un bi afdalil farash, bersenang-senang dengan permadani-permadani yang sangat mahal misalnya, yang sangat bagus. La yahumuna hadza, semua ini kata Syekh tidak menjadi hal yang terlalu kita pentingkan. Yang penting kita mendengar dan tak adalah hal yang ma'ruf. Walaupun rumah kita gubuk, ya, tikarnya mungkin dari gardus, sementara mereka tinggal di rumah-rumah yang bagus, istana yang mewah, dengan permadani yang mahal. La yahumuna, tak pedulikan keadaan mereka. Kenapa? Hadza li'anna hadza kulluh mata'ud dunya. Karena ini semua yang mereka nikmati ataupun yang kita rasakan, mata'ud dunya, kesenangan dunia. Ya, itu hanya kesenangan sementara. Antum tidur di atas kasur atau tidur di atas tadi misalnya tirai yang sudah, tikar yang sudah usang, begitu tidur sama rasanya. Cuman bedanya ketika mungkin mau tidur atau bangun tidur. Barakallahu fikum, itu saja. Kalau sudah tidur tidak ada bedanya yang tidur di atas kasur atau di atas lantai. Sehingga jangan sampai menjadi sebab kita mau tidak mau mendengar, tidak mau taat kepada pemimpin. Barakallahu fiik. Wasatazulun anhu, dan mereka yang bersenang-senang dengan kenikmatan dunia, satazulun, akan lenyap, meninggalkan harta itu, kesenangan itu. Oh ya zulu ankum, atau harta itu sendiri juga akan meninggalkan kalian. Kalaupun antum punya rumah gubuk, lantainya gardus misalnya, tak lama hidup. Harta akan meninggalkan antum, cuman yang antum tinggalkan gubuk, mereka meninggalkan harta yang banyak. Hisabnya lebih berat. Selesai sudah, prinsip ahlus sunnah kita amalkan. Sami'na wa ata'na. Fil mansyat wal makruh. Dalam kondisi kita semangat ataupun kita tidak suka melakukannya, kerjakan. Berat rasanya pakai apa nama ini, masker, panas, ya. Tapi karena instruksi pemerintah wajib pakai masker keluar rumah atau yang lainnya, kita jalankan walaupun hati tidak suka. Barakallahu fiik. sam'an wa ta'atan pada mereka. Walaupun kita tidak punya harta, mereka punya harta. Yang menjadi masalah adalah menjalankan prinsip ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aima hadza au hadza, baik dalam kondisi seperti ini atau seperti itu, amanahnu falaina sam'u wa tha'ah. Adapun bagi kita rakyat ialah mendengar dan taat kepada pemimpin. Walau wajadna man yastaksiru alaina min wulatil umur. Sekalipun kita mendapatkan terjadinya istiksar pada diri mereka dari para pemimpin, mereka lebih mengutamakan urusan kenikmatan dunia mereka sementara kita tidak diperhatikan, ya, maka bersabarlah dengan segala sebab adanya istiksar, tetap kita mendengar dan taat. Ini baiat yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang sahih, hadis Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isma' wa athi', dengarkan, taati pemimpin. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, sekalipun pemimpin itu, perhatikan di sini, daraba dhahrak, memukul punggungmu, berbuat zalim, antum tidak salah dipukul misalnya, dengarkan dan taat. Sampai pada tingkatan dipukul saja, berusahalah mendengar dan taat. Antum keluar di jalan raya ada operasi pakai masker. Karena antum tidak pakai masker, ayo push up, ayo berdiri, dengarkan taati. Walaupun kamu tidak suka, barakallahu fikum. Atau sana tidur di gedung karantina, dengar dan taat. Hal ini ya ibadallah, walaupun sampai dipukul, dengar dan taat. Karena itu membangkang, ngapain tidur di sana, gue punya rumah. Nanti dipukul karena membangkang. Berusahalah untuk mendengar dan taat ya ibadallah. Wa akhadha malak, atau dia mengambil hartamu. Karena pasca pandemi antum nganggur, tidak punya pekerjaan. Barakallahu fikum, antum termasuk orang yang seharusnya dapat jatah misalnya, namanya ada, tapi tidak diberikan ke antum. Isbiru, sabar, dengarkan dan taati mereka. Dalam hadis yang lain, hadis Bukhari Muslim, innakum satarauna asaroh wa umuran tungkirunaha. Kalian, wahai para sahabat, belum menyampaikan kepada para sahabat secara khusus dan kepada kita tentunya, kalian pasti akan melihat sepeninggalku asarotan, pemimpin yang lebih mengutamakan urusannya sendiri. Wa umuran tungkirunaha, perkara-perkara kemungkaran yang dilakukan mereka. Bukan hanya itu, kemungkaran kemaksiatan yang mereka lakukan. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Lihat, tu'addunal haqqo alladhi alaikum, kalian menjalankan kewajiban kepada mereka. Apa itu? Mendengar dan taat. Wa tas'alunallah, kamu minta kepada Allah, alladhi lakum, yang memang menjadi haknya antum. Seharusnya antum dapat, tapi diambil oleh mereka. Yang seperti ini antum minta kepada Allah, mendengar dan taat. Jangan sampai karena urusan perut dunia menjadi kacau, negara menjadi rusak, Barakallahu fikum. Jagalah wahai kaum muslimin persatuan dan kesatuan sebuah negeri. Bersabar menghadapi kekurangan, kesabaran untuk menjalankan kewajiban dan bersabar menghadapi kekurangan. Minta kepada Allah, Allah Maha Kaya. Rezeki itu bukan hanya dari satu tangan, bukan hanya satu jalan. Bersabar, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. I'lam annaka sawfa taqtassu minhu yaumal qiyamah. Juga yang lebih diingat di sini kata Syekh, ketahui bahwasanya Anda kelak nanti akan adanya qisas, balasan di hari kiamat. Antum didolimi ada balasannya. Antum orang terdolimi ada sesuatu yang akan didapat di hari kiamat. Usah khawatir. Sebagaimana hadis muflis, ya, min hasanatihi, kalian akan mendapatkan bagian kebaikan-kebaikan orang itu. Fa in baqiya min hasanati syai' wa illa, kalau masih ada tersisa kebaikan-kebaikan, kamu akan diambilkan darinya. Wa illa, kalau habis, ukhidha min sayyiati man dhalamahum min dhulmihim, baru diambilkan. Diambilkan dari pihak-pihak orang yang mereka zalimi. Sumaturiha alaih, lalu dilemparkan kepada orang yang berbuat kezaliman. Sumaturiha finar, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Jadi seorang hendaklah dia itu bersabar di dunia ini menghadapi apa yang dia hadapi dari istiksar, ataupun sampai pada tingkatan akhoda malak wa dharaba dhahra. Awal amru, al amru madbut wa muhkam, la yudhayyi 'ala Allahi syai'. Karena segala perkara yang ibadah Allah itu ada patokannya, ada sesuatu hukum yang Allah tidak akan menyanyiakan sedikit pun dari suatu urusan. Binatang yang mereka, kambing yang punya tanduk, dia mendolimi kambing yang lain yang tidak punya tanduk, maka nanti Allah akan adakan kisos. Kambing yang dulu didolimi oleh kambing yang punya tanduk ini, Allah berikan kesempatan kisos. Cuman bedanya binatang ini setelah itu jadi debu. Tidak ada balasan seperti manusia, immal jannah wa imman nar. Makanya orang kafir berkata, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkata orang kafir, seandainya saya jadi debu. Tidak ada balasan neraka. Itu kambing terzalimi disuruh membalas. Qisas yaumal qiyamah. Maka sekarang seorang muslim ahlus sunnah berusahalah mendengar, taat apa yang menjadi aturan penguasa kita dalam hal yang ma'ruf, taati. Baik, walaupun sampai pada tingkatan atharah, sampai pada tingkatan akhoda malak wa dharaba dhahra, sabar memohon pertolongan kepada Allah. Fa ya ibadallah, itu nasihat baiat para sahabat, dan itu yang disampaikan oleh Rasul alaihi salam kepada para sahabat. Selanjutnya, di antara isi baiat berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada poin yang ketiga, wa ala alla nunazi' al amra ahlahu illa antarau kufran bawahan, dan kami tidak akan melepas urusan ini kepemimpinan dari orang yang Allah berikan kepadanya. Yakni la nunazi' ulatal umur man ma wallahumullah alaina. Maksudnya kami tidak akan mencabut dari melawan, mengeluarkan diri dari taat kepada pemimpin, orang yang Allah berikan urusan kami. Lina'khudal imarah imrah minhum. Wa inna, yakni agar kami menjadikan urusan kepemimpinan kepada mereka saja. Fa inna munahadil munaza'ata tujibu syarran katsira. Sebab melawan pemimpin, berusaha melawan pemimpin tidak mau mendengar dan taat, khuruj itu kata Syekh tujibu syarran katsira, mewajibkan munculnya kejelekan yang banyak. Memberontak, tidak mendengar dan taat, itu menimbulkan kejelekan yang banyak. Wafitanan azima, dan fitnah-fitnah yang besar. Watafarruqan bainal muslimin. Dan yang ketiga, kalau kita melawan, tidak mau mendengar dan taat kepada orang yang Allah berikan kepemimpinan, akan tafarruqan, muncul perpecahan. Bainal muslimin, di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Bahkan kata, sebutkan dalam riwayat, inna sultan dilullah fil ab. Sultan, pemimpin itu naungan yang menaungi manusia di muka bumi ini yang Allah berikan kepada manusia. Dhil, naungan. Jadi dikatakan oleh para salaf, situna sanatan min imamin jair aslah min lailatin bila sultan. Kata salaf, situna sanah, 60 tahun. Ada seorang pemimpin berkuasa selama 60 tahun misalnya. Kalau pemimpin umurnya di negeri ini 5 tahun. Nah ini seandainya ada pemimpin 60 tahun. Tapi jair, pelaku maksiat, pelaku dosa, itu kata salaf aslah, itu masih lebih baik. Min lailatin bila sultan, daripada hidup semalam tidak ada pemimpin. Bisa kayak hutan. Hutan aja ada rajanya, raja hutan. Itu binatang ada rajanya, walaupun istilah, ada yang berkuasa di sana, yang menguasai sebuah kehidupan manusia namanya sultan. Walaupun namanya presiden, raja, sultan sama. 60 tahun bersama pemimpin yang jair aslah lebih baik daripada hidup semalam tanpa pemimpin. Era reformasi, ketika pemimpin digulingkan, era reformasi, berapa ribu orang yang mati, terpanggang di supermarket, berapa ribu orang yang jadi korban dalam hitungan sehari, nyawa tidak berharga, ketika pemimpin dijatuhkan. Wibawa kepemimpinan dijatuhkan, hanya muncul pemberontakan sana sini, kekacauan. Begitulah ya ibadallah sebuah nilai pemimpin. Maka hidup dengan pemimpin yang fajir lebih baik daripada hidup tanpa pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam siasah syariahnya, yajibu ayya'rifa, wajib untuk diketahui, anna wilayata amrin nas min a'dham wajibatiddin, bahwa kekuasaan dari urusan manusia, adanya pemimpin, min a'dham wajibatiddin, di antara yang paling besar tegaknya kewajiban-kewajiban agama. Kenapa? Bala qiyama lidin illa biha, bahkan agama tidak akan tegak kecuali dengan adanya pemimpin. Kita mujihad harus ada komandonya. Jihad amalan yang besar harus ada pemimpin. Barakallahu fiik. Salat Id, salat hari raya, haji, ada yang menentukan kita besok puasa. Siapa yang menentukan? Pemimpin. Bukan masing-masing kelompok menentukan sendiri. Fa inna bani Adam la tatimu maslahatahum illa bil istima' lihajatihim lihajatin ba'duhum ila ba'd. Anak Adam, kata Syekhul Islam, tidak akan sempurna kemaslahatan mereka di dunia ini kecuali dengan bil ijtima', bersatu, adanya persatuan. Karena sebuah kebutuhan satu sama lain, kehidupan kita satu sama lain saling membutuhkan. Dan ini akan menjadi baik kalau ada persatuan. Wala buddalahum indal istima' min ra'sin. Dan harus tak kala anak Adam itu bersatu, harus ada seorang pemimpin yang bisa mengatur kehidupan manusia. Pasar, siapa yang menentukan harga? Masing-masing orang bikin harga sendiri-sendiri. Ada yang mengatur. Barakallahu fiik. Harga BBM, biar tidak terjadi, barakallahu fiikum, penimbunan, diadakan operasi, dan sekian banyak kebijakan. Siapa yang bertugas dalam kemaslahatan Ibnu Adam ini? Pemimpin. Jadi tidak mungkin kita hidup bersama tanpa ada pemimpin. Itu kata Syekhul Islam rahimahullah. Makanya kata Syekh Utsaimin, melepas ketaatan dari pemimpin akan muncul kerusakan yang banyak, muncul fitnah yang besar, barakallahu fikum, dan muncul perpecahan di antara kaum muslimin. Walam yadum lil ummah islamiyah ila munasa'at al amr ahlah min ahdi Utsman ila yaumina hada. Dan tidaklah terus menerus umat islamiyah illa munaza'at al-amr, kecuali melepas ketaatan kepada pemimpin dari masa zamannya sahabat Utsman ibni Affan ila yaumina hadza, sampai hari ini muncul kerusakan Khawarij dengan isu Utsman ibni Affan hanya mengangkat keluarganya saja. Utsman bin Affan diisukan berbagai macam isu. Maka Utsman bin Affan memanggil bulan haji, datang penduduk Irak, datang. Apa yang menjadi keluhan, sampaikan. Tapi memang mereka ingin membuat kerusakan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya mereka datang dan membunuh sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Itulah pintu terbukanya muncul fitnah-fitnah sesudahnya. Ma'af sadanas illa munaza'at al-amr ahlah. Tidaklah kehidupan manusia rusak kecuali ketika mereka melepaskan ketaatan kepada pemimpin. Barakallahu fikum. Sehingga ahlu sunnah, seorang salaf yang mengikuti salafnya, para sahabat, dia berusaha menjalankan prinsip ahlu sunnah ini, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang itu ma'ruf, apalagi hal tersebut seandainya perkara yang diwajibkan oleh Allah, lebih-lebih kita wajib mentaati. Seandainya pemerintah mengatakan wajib bagi kaum muslimin di wilayah kabupaten ini untuk sholat 5 waktu berjamaah. Sholat berjamaah ini sudah wajib. Pemimpin mengatakan, mengeluarkan surat edaran atau keputusan wajib di masjid. Kita mendengar dan taat. Seandainya keluar edaran, surat edaran, keputusan di negeri ini atau di kota ini, wajib bagi wanita keluar memakai hijab. Bukannya pakai masker, pakai hijab. Seandainya ada, wajib bagi seorang muslimah mendengar, taat. Begitulah nilai seorang pemimpin. Didengarkan, ditaati. Jangan diolok-olok. Ya? Kadang orang mengolok-olok sesuatu yang itu bermanfaat. Pakai masker misalnya. Itu perkara yang baik karena mencegah adanya hal yang memadorotkan munculnya virus menurut kesehatan. Kita jalankan. Walaupun kita tidak suka misalnya. Atau mungkin maskernya harganya mahal sekali. Seandainya. Alhamdulillah. Pemerintah bagi-bagi masker gratis, dimudahkan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, inilah beberapa poin yang disebutkan dalam hadis. Semoga apa yang kita kaji, apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.